Terpaksa aku sendiri, sementara saja kini. Bersabarkan datang hari, meskipun ku lelah. Aku takut kamu tak mengerti caraku sampaikan rasa ini. Kamu tak mengerti. Ajarkan aku tuh bisa dapat ungkapkan rasa, agar kamu kan percaya begitu ku butuh cinta. Kembali lagi terulang, tergores ini setelah lama menyimpan rasa ini terlalu dalam, terlalu dalam. Ajarkan aku tuh bisa dapat ungkapkan rasa, agar kamu kan percaya begitu ku butuh. Ajarkan aku tuh bisa dapat merangkai kata, agar kamu kan dengarkan bibirku katakan cinta sekarang. Ku sampaikan rasa ini, kamu tak mengerti. Sendiri, takut gagal terus.